Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 6 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah. Pemkab Galus bantu korban banjir Agara selain sembako juga memberikan uang tunai. Bayi kembar Nagan Raya ditahan di rumah sakit di Malaysia. Pengungsi Rohingya di kompleks SKB Biren kabur kembali. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Gayo Luas atau Pemkab Galus menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kutacane, Aceh Tenggara atau Agara berupa bantuan sembako dan uang tunai. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan BPBD Galus ini diserahkan langsung oleh Bupati Galus M. Amru yang diterima secara simbolis oleh Sekda Kab Agara M. Ridwan. Kepala Dinsos Galus Syukri mengatakan bantuan kepada korban banjir di Agara bersumber dari Dinas Sosial dan BPBD Galus. Selain bantuan sembako, juga ada bantuan berupa uang tunai Rp40 juta. Sudarlun, nasib miris dialami satu keluarga asal Nagan Raya yang berada di Malaysia. Satu dari bayi kembar anak dari pasangan suami istri Ranjani 43 tahun dan Yulita 26 tahun ditahan pihak rumah sakit Malaysia karena mereka tidak sanggup melunasi biaya persalinan. Hingga tadi, satu dari bayi kembar anak dari Ranjani dan Yulita masih ditahan di Rumah Sakit Ampang, Malaysia. Informasi tersebut diperoleh dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma. Menurutnya, nasib miris yang dialami warga Nagan Raya tersebut diterima berdasarkan laporan sejumlah masyarakat Aceh di Malaysia kepada staf ahlinya Muhammad Daud. Haji Uma juga mengirimkan foto bayi dan ibu yang masih berada di rumah sakit dan selembar kertas yang berisi permohonan bantuan kepada warga Nagan Raya tersebut. Haji Uma mengatakan satu dari dua bayi Ranjani dan Yulita sudah bisa keluar rumah sakit beberapa waktu lalu setelah membayar sebagian dari biaya persalinan atas bantuan masyarakat Aceh di Malaysia. Saat ini ada sisa sekitar RM19.000 Malaysia agar bayi tersebut bisa segera keluar dari rumah sakit. Sudarlun, empat pengungsi etnis Rohingya yang ditampung di kompleks SKB Curgapu Biren kabur sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin. Sebelumnya, 21 orang kabur dari lokasi penampungan. Saat ini pengungsi Rohingya yang awalnya berjumlah 79 tersisa 54 orang. Koordinator keamanan pengungsi Ruslan Abdul Ghani menyebut empat orang yang kabur masing-masing Muhammad Ziaur Rahman 23 tahun, Soyot Amin 35 tahun, Nur Hakim 15 tahun, dan Muhammad Sobir 30 tahun. Ruslan mengatakan kejadiannya saat makan malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan menghitung jumlah warga Rohingya yang laki-laki dan perempuan yang berjumlah 58 orang. Setelah makan malam bersama sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan patroli. Karena curiga, petugas melihat ke barak ada di antara warga Rohingya yang tidak terlihat lagi. Disebutkan sejak 10 hari terakhir, petugas telah memperketat penjagaan dari dalam hingga keluar pengungsian. Namun tetap saja ada warga Rohingya yang kabur. Kuat dugaan warga Rohingya yang kabur tersebut telah memantau pergerakan petugas. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Dinsos Biren dan Polres Biren. Sudarlun, proyek jembatan rangka baja yang menghubungkan Gampung Pasi Jemerang Kuala Tari dengan Gampung Pasi Pusung Kecamatan Kembang Tanjung Pidi belum berfungsi untuk sarana penyeberangan. Proyek tersebut telah menghabiskan dana Rp30 miliar lebih melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon dengan sumber dana APBN 2018. Belum berfungsinya jembatan membuat 500-an warga Pasi Pusung Kecamatan Kembang Tanjung harus mencari jalan alternatif dari wilayah Kabupaten Pidijaya. Warga harus menempuh jarak puluhan kilometer jika hendak mengurus keperluan di kantor camat Kembang Tanjung. Menurutnya, operit itu rencananya akan dikerjakan 2019 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPRPD. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak rekanan bahwa timbunan pada dua pangkal jembatan akan ditangani sementara oleh pihak rekanan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyanyi Aceh asal Biren bernama Cutrianda Zuhra, 23 tahun, lolos lagi ke Ajang Liga Dangdut Indonesia bersama dua penyanyi lain dari Bener Meriah dan Aceh Tengah. Anak pasangan Juanda dan Dayah Ismail, warga Gampung Baru, Kota Juang Biren ini menerima surat pemberitahuan pada hari Jumat kemarin. Menurut surat pemberitahuan, Cut Zuhra akan berangkat ke Jakarta pada 9 Januari 2019. Sebelumnya, Cut Zuhra tampil di Ajang Liga Dangdut Indonesia 2017 dan menempati urutan ke-28. Cut Rianda Zuhra mengatakan ajang pemilihan Duta Dangdut dimulai di Polda Aceh beberapa waktu lalu diikuti sekitar 300 peserta dan berakhir pada 2 Desember 2018. Ia bersama dua penyanyi lainnya yaitu Arman Syahputra dari Bener Meriah dan Faisal Abadi dari Aceh Tengah terpilih dari Aceh untuk mengikuti seleksi selanjutnya di Studio 5 Indosiar. Sebelum ajang adu kebolehan tarik suara berlangsung, Cut Rianda telah tampil pada 11 November dalam rangka HUT Indosiar. Ia akan tampil lagi pada konser Selamat Datang 14 Januari 2019 di Studio 5 Indosiar. Setelah itu, jelasnya baru dilanjutkan ke ajang Liga Dangdut Indonesia. Sudarlun, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap dua artis film televisi atau FTP berinisial VA dan AF karena diduga terlibat dalam prostitusi daring atau online. Artis FTP berinisial VA diduga Vanessa Angel, mereka ditangkap bersama 6 sosok lain, 2 diantaranya diduga berperan sebagai mucikari. Saat dikonfirmasi terkait penangkapan Vanessa Angel, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Arman Asmara tidak menjawab secara lugas. Ia mengatakan pihaknya masih memeriksa intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Arman juga mengatakan seluruh orang yang ditangkap tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif hingga saat ini dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Sudarlun, kepolisian di California, Amerika Serikat menyatakan 3 tewas dan 4 lainnya terluka karena penembakan di arena bowling di dekat Los Angeles. Sersan Ronald Harris dari Departemen Kepolisian Torrance mengkonfirmasi kepada AFP bahwa pada Jumat waktu setempat polisi merespon laporan penembakan di rumah bowling Gable. Harris menyatakan seluruh korban merupakan laki-laki. 3 dinyatakan tewas di tempat sementara 2 korban terluka lainnya kini dibawa ke rumah sakit. Kepada Los Angeles Times, seorang saksi menyatakan sempat terjadi perkelahian di arena permainan. Dalam cuitan yang diunggah hanya sesaat setelah lepas tengah malam, Departemen Kepolisian Torrance mengingatkan masyarakat setempat untuk menjauhi arena tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 6 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.